Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, sebelum kita memulai kajian, melanjutkan pembahasan surat yang berikutnya, kita murajaah terlebih dahulu sebagaimana yang telah ditugaskan kepada antum, surat yang sudah kita bahas yang terakhir. Nah, kita inginkan menjadi tugas agar antum meluangkan waktu untuk murajaah. Itu semata tujuannya. Nah, sehingga tidak lupa dan kemudian hilang apa-apa yang sudah kita pelajari, yang insya Allah Ta'ala akan kita urutkan. Kemarin surat At-Takwir, nanti akan mundur kepada surat yang berikutnya, yakni surat Al-Insyiqaq atau surat Al-Mutaffifin. Nah, sebelum At-Takwir, yakni surat Al-Infitar. Tugas berikutnya nanti menuju surat Al-Infitar. Al-Infitar selesai, maka menuju surat Al-Mutaffifin dan seterusnya. Nah, kita simak terhadap surat At-Takwir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت. نعم, kata idza sering kita jumpai di dalam sekian banyak ayat Al-Qur'an. Apa maknanya idza? Apabila. Nah, ketika. Nam, asyams, nam, matahari, kuwirat, kuwirat artinya digulung. Nam, tatkala atau ketika matahari itu digulung, maksudnya nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua, wa idan nujum mengkadarat. Ada kata idza tetapi ditambahkan dengan wau sebelumnya yang berarti huruf sambung. Di bahasa Indonesia maknanya adalah dan. Wa idza, apa maknanya? Dan ketika. An-nujum, an-nujum yakni bintang-bintang. Bentuk jamak ataukah bentuk tunggal? An-nujum jamak, bentuk tunggalnya an-najmu. Itu antum kumpulkan kata-kata tunggal dan kata-kata jamak. Kalau bisa ada lembaran atau buku tulis khusus kumpulan kata jamak dan kata tunggal, sehingga nantinya mudah untuk antum buka-buka kembali. Nah, sepintas kita rasanya tahu satu dua, tapi berikutnya akan kita dapati berikutnya terkumpul dan semakin bertambah dan semakin bertambah. Sehingga kalau antum catat yang sedikit demi sedikit ini akhirnya menjadi bukit. Akhirnya nanti banyak dan antum kaya dengan kosakata bahasa Arab. An-Nujum, sekali lagi sengaja saya sebutkan, itu bentuk jamak atau katunggal, tadi telah terjawab adalah jamak. Bentuk tunggalnya An-Najmu, bintang-bintang. Ingkadarat, ingkadarat maknanya berjatuhan. Nah, yang ketiga, waidal jibalu suyirat. Ketemu lagi kata ida. Nah, pada ayat pertama, kedua, dan ketiga. Waida dan apa maknanya? Ketiga pula. Al-jibal, gunung. Al-jibal, bentuk jamak atau mufrad? Jamak, bentuk mufradnya apa? Al-jabalu. Naam. Suyirat. Suyirat. Dihancurkan. Diperjalankan, dihancurkan. Wa idzal isyaru. Naam, wa idzal isyar. Dan ketika al-isyar adalah unta-unta yang bunting. Uttilat, ditinggalkan. Ini semua kejadian di yaumil qiyamah. Naam. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan ketika pula al-wuhush. Al-wuhush adalah binatang-binatang buas. Binatang-binatang liar. Jamak dari kata al-wuhush, jamak dari kata al-wahshu. Naam. Husyirat, husyirat artinya dikumpulkan. Wa idzal wuhush husyirat. Ketika binatang-binatang buas, binatang-binatang liar itu dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah. Wa idzal biharu sujjirat. Dan ketika pula al-bihar, apa maknanya al-bihar? Lautan. Bentuk jamak ataukah mufrad? Jamak, mufradnya apa? Al-bahru. Naam, al-bahru jamaknya al-bihar. Sujjirat. Sujjirat yakni dipanaskan. Naam, ketika lautan di saat itu dipanaskan oleh Allah Jalla wa Ala, padahal dia air. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan ketika pula an-nufus, apa an-nufus? Jiwa atau ruh, ruh. Bentuk jamak ataukah tunggal? Jamak, bentuk tunggalnya an-nafsu. Ketika ruh atau jiwa tadi zuwijat, dipertemukan. Pernahkah kalian dengar kata az-zawaj? Az-zawaj yakni nikah. Karena apa? Berpasang-pasangan. Karena dipertemukan dua insan manusia. Naam. Zawwijat. Zawwaja yuzawwiju. Naam. Ini bentuk majhul. Bentuk kata pasifnya yakni zawwija, dipertemukan. Ketika jiwa-jiwa dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala di saat itu. Wa idzal mau'udatu. Apa al-mau'udah? Bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Al-mau'udatu. Ketika bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Su'ilat. Su'ilat, ditanya. Naam. Atas dasar apa mereka kemudian dikubur hidup-hidup? Salah apa? Mereka akan ditanya. Naam. Bi ayyi dhanbin. Naam, bi ayyi maknanya karena apa? Dzambin, dosa. Dzam kata tunggal ataukah jamak? Tunggal ataukah jamak? Tunggal. Jamaknya apa? Dzunub. Dzunub. Naam. Bi ayyi dzambin atas dasar apa atau karena dosa apa? Qutilat, dia dibunuh. Bayi-bayi tadi, bayi-bayi perempuan tadi dibunuh atas dasar, atas dosa apa? Salah apa dia? Wa idza suhufu, ketika suhuf, bentuk jamak atau tunggal? Jamak, bentuk tunggalnya apa? As-sahifah. As-sahifatu jamaknya as-suhuf. Ketika lembaran-lembaran, maksudnya apa? Catatan amal. Nushirat, dibuka, dibentangkan. Untuk masing-masing tahu tentang setiap catatan amalannya. Wa idha sama'u kushitat. Dan tatkala as-sama', apa as-sama'? Langit, kushitot, dilenyapkan. Ini semua masih berawal dengan idza. Naam, dari ayat yang pertama. Naam, yang ke-12, wa idzal jahimu su'irat. Dan ketika al-jahim salah satu dari nama neraka, al-jahim, su'irat, dinyalakan. Naam. Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika al-jannah itu uzlifat, didekatkan. Sampai di situ berakhir kata idza. 6. Ayat pertama diawali dengan idza, ayat kedua dan seterusnya sampai ayat yang ke-13 demikian. Hanya saja setiap awal dari ayat yang kedua sampai yang ke-13 ditambahkan dengan waw, wa idza dan seterusnya. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat maknanya mengetahui. Nafsun, siapa yang mengetahui? Jiwa. Jiwa mengetahui ma ahdarat, apa yang dihadirkan, apa yang dikerjakan. Naam. Fala uqsimu bil khunnas. Maka kata Allah, aku bersumpah. Fala uqsim. La di situ bukan la nafiyah. La yang berarti tidak, bukan demikian. Maka aku bersumpah kata Allah bil khunnas. Dengan al-khunnas, yakni bintang-bintang. Berikutnya, al-jawaril kunnas. Al-jawar yang beredar. Al-kunnas dan yang terbenam. 6. Yang terbenam. Wala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Aku bersumpah dengan bintang-bintang kata Allah yang beredar dan juga terbenam. Wallayli idza as'as. Wallayli, dan dengan malam. Idza as'as, idza ketika, as'as adalah telah larut. Nah, telah menemui gelapnya. Was-subhi idza tanaffas. Dan juga as-subh, waktu subuh. Idza tanaffas. Tatkala tanaffas telah menyingsing. Berangsur-angsur mulai terang. Seperti layaknya orang yang bernafas. Tadinya masih gelap, kemudian akan menuju terang itu berangsur-angsur, menyingsing. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu, apa maknanya? Sesungguhnya. Nya di situ maksudnya apa? Al-Quran. Laqawlu adalah benar-benar firmannya Allah, rasulin karim, yang dibawa oleh rasul. 6. Rasul di sini malaikat. Karim, yang Allah sifatkan dengan karim, yakni mulia, yakni Jibril alaihissalam. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar firmannya Allah, yang dibawa oleh rasulin karim, malaikat yang mulia, Jibril alaihissalam. Dzi quwwah. Allah masih melanjutkan mensifatkan Jibril alaihissalam dzi quwwah, yang memiliki kekuatan. Inda dzil arsy, di sisi Allah dzil arsy, yang memiliki arsy. Makin yang kedudukannya tinggi. Demikian kedudukan Jibril alaihissalam di sisi Allah Jalla wa'ala. Dzi quwwah, memiliki kekuatan. Inda dzil arsy makin, di sisi zat yang memiliki arsy, yakni Allah Jalla wa'ala, makin yang memiliki kedudukan yang tinggi. Muta'in. Apa muta'? Yang ditaati. Thamma amin. Di sana. Thamma. Thamma dan bukan thumma. Kalau thumma, kemudian. Tapi thamma, di sana. Amin. Dipercaya. Jibril itu ditaati oleh malaikat yang lainnya. Dan juga beliau amin. Beliau itu dipercaya. Wama sahibukum. Kita lihat dulu makna sahibukum. Dari kata sahib. Sahib maknanya teman. Sahibukum, teman kalian. Sedangkan wama, wa sebagai huruf sambung. Ma juga huruf. Tetapi bukan satu kata dengan wa. Wa sendiri, ma sendiri. Yang makna dari ma adalah bukan atau tidak. Wama, dan tidaklah dan bukanlah sahibukum, teman kalian itu, bimajnun, sebagai orang yang gila. Allah Jalla wa'ala hendak membersihkan Nabi Allah Muhammad SAW dari sifat yang dilontarkan kaum musyrikin kepada beliau, bahwa beliau adalah majnun. Maka Allah membantah, wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu. Wau sebagai huruf sambung. Laqad artinya sungguh. Laqad artinya sungguh. Untuk menegaskan kata atau kalimat sesudahnya. Dan sungguh, ra'ahu, ra'ahu, melihatnya. Siapa yang melihatnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dilihat? Jibril alaihi salam. Bil ufuqil mubin, di ufuk yang mubin, yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ketemu lagi dengan kata ma, juga diawali dengan waw karena untuk menyambung kalimat sebelumnya. Dan ma berarti tidak dan tidaklah. Huwa, huwa di situ dia. Siapa dia yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alal ghaib, terhadap perkara yang ghaib, bidhanin, kikir atau bakhil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah bakhil terhadap perkara-perkara yang ghaib, melainkan beliau sudah sampaikan semuanya kepada umat. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ketemu lagi dengan kata wama. Wa apa maknanya? Dan ma tidak. Dan tidaklah huwa dia. Dia di situ apa? Al-Qur'an. Jadi tidak sama huwanya di ayat 25 dan huwa di ayat 24. Huwa di ayat 25 dia di situ Al-Qur'an. Huwa di ayat 24 dia di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa dan tidaklah dia Al-Qur'an itu biqauli perkataan syaitanil rajim. Syaitan yang terkutuk. Al-Qur'an itu bukan perkataan syaitan. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Fa aina tadhhabun? Maka kemana, aina, tadhhabun, kalian mau pergi. Nah, mau kemana kalian pergi? Kemana cara berpikir kalian? Nah, in huwa, in maknanya di situ tidaklah. Huwa, dia. Siapa dia di situ? Al-Quran. Tidaklah dia itu Al-Quran illa melainkan atau kecuali zikrun, peringatan, lil alamin, bagi seru sekalian alam. 6. Liman sya'a minkum. Liman, huruf lam dengan man disambung, liman. Li maknanya adalah bagi. Man artinya siapa. Liman, bagi siapa. Sya'a, yang menghendaki. Minkum, itu dua kata, min dengan kum. Min artinya di antara. Kum yakni kalian. Minkum di antara kalian. An yastaqim. An maknanya untuk. Yastaqim, menempuh jalan yang lurus. Sehingga liman syaa minkum ay yastaqim. Bagi siapa yang menghendaki di antara kalian untuk menuju jalan yang lurus. Wa ma tasya'una. Ketemu lagi dengan kata wa ma. Sudah berapa kata wa ma? Ada 4 dari ayat 22. Dan sekali lagi bukan satu kata. Waw adalah huruf sambung dan ma kaitannya atau konteksnya pada ayat-ayat tersebut maknanya tidak. Dan tidaklah tasya'una, kalian dapat menghendaki, illa ayyasha Allah, kecuali an, jika yasha Allah, Allah menghendaki. Wa ma tasyauna, dan tidaklah kalian dapat menghendaki, illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki, Rabbul Alamin, Rabb seru sekalian alam. Allah itu adalah Rabbul Alamin, Rabbnya seluruh apa yang ada di alam ini. Dan telah dijelaskan siapakah alam. Alam adalah seluruh yang ada selain Allah. Naam. Seluruh yang ada selain Allah itu namanya alam. Maka Allah Jalla wa'ala sebagai Rabbnya itu semua. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Semoga bisa dicamkan pada masing-masing diri kita ayat yang sudah kita bahas, sudah kita lalui. Satu saat kita berjumpa dengan ayat ini, sudah teringat pada memori kita masing-masing kata, masing-masing kalimat. Maka tadi murojaah secara singkat, maka bukan berarti berhenti sampai di situ. Antum tetap murojaah lagi di rumah, yang nantinya akan ada tugas berikutnya, surat sebelum At-Takwir. Nah, sehingga apa yang sudah kita bahas tidak lupa dan terlewatkan begitu saja. Nah, kita melanjutkan pada surat yang berikutnya dan bisa di streaming. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah ahibbati fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kali ini kita insyaallah taala akan baca membahas surat yang berikutnya setelah At-Takwir, yakni surat Abasa. Nah, kita baca bersama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasy syaithanir rajim. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى نعم سورة عبس penamaannya terambil pada ayat yang pertama sebagaimana kita saksikan. Naam. Yang mana surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah. Sebagai surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di Makkah. Atau surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Urutan surat ini, 6, adalah surat yang ke-80. Jika jumlahnya 114, maka surat Abasa ini adalah surat yang ke-80, jumlah ayatnya 42. Surat Abasa diturunkan setelah surat An-Najm. Diturunkan setelah surat An-Najm. Allah Jalla wa'ala memulai ayat yang pertama dengan menyatakan abasa wa tawalla. Abasa adalah maknanya yang bermuka masam. Yang bermuka masam. Watawalla, wad setelahnya adalah huruf sambung. Sedangkan kata setelahnya adalah tawalla. Jadi bukan watawalla satu kata, tetapi waw awal itu untuk menyambung. Asalnya adalah tawalla. Tawalla artinya berpaling. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling. 6. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Antum lihat tafsirnya. وَسَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ bahwa sebab turunnya ayat-ayat yang mulia ini asbabun nuzulnya annahu jaa rajulun di mana datangnya rajulun seseorang minal mu'minin dari kaum mukminin, a'ma yang orang itu tadi dalam keadaan buta, yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yang dengan maksud untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'allam minhu, dan dengan maksud untuk belajar. Naam, untuk belajar dari beliau. Kedatangan orang tersebut dengan tujuan yang mulia, ingin bertanya tentang urusan agama, nam, dan ingin belajar dari manusia yang termulia, sumber ilmu yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan siapakah orang tersebut. Diriwayatkan oleh ahli tafsir, mereka bersepakat kejadian itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menerima tamu dari asyrafi Quraisy. Naam, dari orang-orang yang dianggap mulia oleh bangsa Quraisy, yang mana mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disambut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan maksud untuk menerima, agar mereka bisa menerima atau masuk ke dalam Islam. Demikian tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan lebih lanjut keterangan siapa sajakah yang datang menemui atau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Utbah dan Syaibah. Naam. Yang keduanya putra dari Rabi'ah, Utbah dan Syaibah. Juga yang datang adalah Abu Jahal bin Hisham. Dan Umayyah bin Khalaf. Dan Al-Walid ibn al-Mughirah, Utbah dan Syaibah, yang keduanya sekali lagi putra dari Rabi'ah, dan juga kemudian pula Abu Jahal bin Hisham, dan juga Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid ibn al-Mughirah. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menerima kedatangan mereka. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kenapa beliau menerima dan memperhatikan mereka? Yang pertama adalah mengharap keislaman pembesar-pembesar itu. Maka di saat beliau sedang menerima tamu-tamu tadi, muncullah sahabah yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum, yang dikatakan dalam tafsir As-Sa'di, rajulun minal mu'minin a'ma, seseorang dari kalangan kaum mu'minin yang a'ma. Di mana Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum adalah dalam keadaan buta. Nah, maka Nabi merasa kurang senang dengan kedatangannya di saat kondisi yang seperti itu. Nah, sebagai kewajaran manusia sedang menerima para pembesar, tokoh-tokoh. Nah, kemudian tiba-tiba ada muncul seorang sahabat beliau. Nah, yang dengan maksud mengharap kebaikan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dua pilihan. Nah, menghadapi mereka, nah, dengan maksud dari hati yang paling dalam adalah supaya mereka bisa mau memeluk menerima Islam. Sisi lain beliau harus menyampingkan sahabat yang selalu berdampingan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, datang untuk meminta arahan, meminta pengajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka beliau kurang suka dengan kedatangannya. Dikhawatirkan Abdullah bin Ummi Maktum akan memotong pembicaraan yang sedang beliau langsungkan bersama para pembesar tersebut. Fa'arada anhu, sehingga beliau bermuka masam dan berpaling. Panazalat hadihil ayah, maka Allah Jalla wa'ala turunkan ayat ini. Nah, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Waja'ahu rajulun minal aghniya. Nah, datang pula kepada beliau seseorang minal aghniya, dari kalangan orang-orang kaya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalq. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam harisan, sangat antusias, ala hidayatil khalq, agar manusia itu mendapatkan hidayah. Nah, siapapun, nah, beliau harapkan supaya dapat hidayah, termasuk dari kalangan orang-orang kaya sekalipun. Sehingga beliau perhatikan kedatangan keberadaan mereka. Kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalq. Famala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menoleh. Wa asgha ilal ghani, dan beliau perhatikan orang kaya itu. Wa sadda anil a'ma al faqir, dan beliau berpaling dari orang yang buta yang miskin tersebut. Berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhum, raja'an li hidayati dhalik, al-ghani, rajaan, karena mengharapkan, lihidayati dhalikal ghani, bagi orang kaya tadi, nam, untuk bisa menerima Islam. Wa tam'an fi tazkiyatihi, dan mengharapkan orang yang ingin membersihkan dirinya. Ya, ini siapa tahu kemudian tokoh-tokoh, pembesar-pembesar, orang-orang yang memiliki kedudukan posisi-posisi penting, posisi-posisi tinggi tadi, kalau bisa menerima Islam, niscaya akan membawa dampak yang besar pula kepada yang di bawahnya. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Kalau sudah pimpinannya itu dipegang, kemudian bisa mau menerima, maka lain dengan orang individu biasa. Maka tentunya akan membawa pengaruh kepada bawahannya, kepada rakyatnya, kepada pengikutnya, dan sebagainya. Itu harapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atabahullahu bihadzal itab al-latif. Maka sikapnya Rasulullah SAW tadi mengenyampingkan Abdullah bin Ummi Maktum dengan cara abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling, atabahullah, Allah tegur beliau. Bihadzal itab al-latif, dengan itab, dengan teguran al-latif, yang halus. Naam, dengan teguran yang halus. Dengan dua kata tadi, abasa wa tawalla, dia Muhammad telah bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Faqala, maka Allah menyatakan abasa. Selanjutnya kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, abasa. Abasa itu fi wajhi, pada wajahnya. Bermuka masam itu tampilannya di mana? Di wajah, di muka. Wa tawalla fi badanih, sedangkan tawalla itu pada badannya. Ya, begini ya. Bukan hanya mukanya masam gini, tetapi juga badannya berpaling ketika datangnya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Abasa fi wajhih wa tawalla fi badanih li ajli maji'il a'ma lahu, karena kedatangannya orang buta kepada beliau. Ayat yang kedua menyatakan anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. Al-a'ma, orang yang buta. Ja'ahu artinya adalah telah datang kepadanya. Anja'ahul a'ma, karena telah datang orang buta kepadanya, kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi sebelum hijrah, ketika beliau masih berada di Makkah. Naam. Yang mana ketika itu beliau mendapati atau didatangi oleh beberapa orang dari tokoh Quraisy, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan keislaman mereka. Nah, oleh karenanya beliau menyambut mereka dengan dua sebab. Tadi yang sebab pertama sudah disebutkan, mengharapkan keislaman para pembesar tadi. Sebab yang kedua, nah ini sebab yang kedua yang belum disebutkan, agar mereka tidak merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. agar pembesar Quraisy tadi tidak merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau menoleh kepada orang buta ini yang dia dianggap hina oleh mereka. 6. Agar tidak terkesan, 6. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 menghargai terhadap orang-orang yang rendahan, orang-orang yang hina. Sehingga nantinya akan muncul penilaian, khawatirnya muncul penilaian para pembesar tokoh-tokoh tadi, ternyata pengikutnya Muhammad ini kelasnya seperti ini. Kelasnya adalah orang-orang rendahan, ada yang buta, ada yang cacat, ada yang miskin, fakira dan sebagainya. Sehingga dengan sebab itu akhirnya beliau abasa wa tawalla. Maka sikap seperti itu tidak dibiarkan oleh Allah Jalla wa'ala, melainkan Allah tegur dengan teguran yang halus. Yang ayat itu dibaca sejak itu dan sampai yaumul qiyamah. Agar menjadi pelajaran tentunya bagi umatnya. 6. Disebutkan perkara yang semacam ini juga terjadi pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-28 yang insyaallah ta'ala kita masih ingat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan dengan pembesar-pembesar Quraisy juga. 6. Surat Al-Kahfi ke-28 adalah sama dengan surat Al-An'am ayat ke-52. Maksudnya bukan sama ayatnya tetapi isi yang terkandung padanya. 6. Yang intinya beliau kedatangan pembesar Quraisy. Siapa namanya? Mungkin di antara antum ada yang ingat karena memang sudah disampaikan. Uyainah bin Hisn. Dan satu lagi Al-Aqra bin Habis. Datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta majlis khusus. Yang mana Rasulullah SAW saat itu sedang bersama beberapa para sahabatnya. Disebutkan dalam riwayat ada 6 sahabat yang bersama Rasul. Salman, 6. Al-Farisi, Suhaib, Bilal ibn Rabah, Khabab ibn Arad, Ammar bin Yasir, Al-Miqdad. Dan juga dalam riwayat lain sebutkan ada juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Rasul sedang bersama mereka, tiba-tiba datang pembesar Quraisy. Rasul sambut dengan maksud juga agar mereka mengharapkan keislaman mereka. Sehingga dengan itu beliau menyingkirkan atau menyingkirlah sementara dari mereka. Sehingga para sahabat tadi duduk memojok. 6. Melihat Rasulullah SAW sedang menemui mereka. Maka Allah Jalla wa'ala tegur di Al-An'am tadi dan Al-Kahfi. Wala tatrudil ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'asyi. Pada Al-An'am, janganlah engkau mengusir, hai Muhammad SAW, terhadap orang-orang yang senantiasa kontinu menyeru Allah Jalla wa'ala di waktu pagi dan petang. Yakni para sahabat tadi. 6. Hanya karena menuruti permintaan mereka. Singkirkan, hai Muhammad, orang-orang rendahan seperti itu dari kami. Jika tidak kami yang menyingkir ataukah mereka yang menyingkir. Demikian permintaan pembesar Quraisy. Nah, Nabi dalam kondisi yang gundah gulana untuk memilih mana. Sehingga beliau kemudian karena mengharap keislaman mereka, beliau temui mereka dan Allah Jalla wa'ala tegur melalui ayat ini. Nah, maka demikian pula pada surat Abasa, datangnya seorang diri Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhum. Maka tidak diragukan lagi bahwa ijtihad dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak diragukan lagi ijtihad dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Ibn Utsaimin. Dan bukan dalam rangka merendahkan Ibnu Ummi Maktum. Bisa dipahami? Rasul bukan dalam rangka untuk melecehkan atau tidak menghargai Abdullah bin Ummi Maktum, tapi karena ijtihad dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alasannya bahwa kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki tujuan selain agar dakwah beliau yang benar tersebar di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adapun manusia di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam kedudukannya sama. Nah, bahkan siapa saja yang lebih menerima Islam, maka lebih beliau cintai. Maka atas dasar itu sebagai kewajaran manusia, dan itu sekaligus pelajaran, peringatan pula bagi umatnya, maka Allah turunkan ayat ini. Ayat yang ketiga, wama yudrika la'allahu yazzakka. Wama yudrika, dan apakah yudrika yang kamu tahu, la'allahu barangkali dia, yazzakka ingin menyucikan diri. Barangkali dia, maksudnya dia di sini Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dan apakah yang memberitahukan kepadamu la'allahu yazzakka, barangkali dia itu ingin mensucikan dirinya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, al-a'ma. Naam. Wama yudrika la'allahu, barangkali dia, di situ maksudnya al-a'ma, yang buta, yakni Ibnu Ummi Maktum. Yazzakka maknanya yatatahhar, ingin membersihkan atau mensucikan diri. Anil akhlaqir radhilah, dari akhlak yang hina. Wa yattasif bil akhlaqil jamilah, dan memsifatkan dengan akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. 6. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan siapa tahu, 6, keberadaan kedatangannya tadi adalah dalam rangka untuk membersihkan dirinya. Maka ini bentuk faedah penyambutan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ummi Maktum pada ayat ini, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Yang keempat, au yazzakkaru, atau dengan itu dia yazzakkar. Yadzakkar maknanya yatadzakkar, ma yanfa'u, dia mengingat apa yang manfaat buat dirinya. Faya'malu bitilka dzikra, sehingga dia berbuat dengan peringatan yang disampaikan. Au yadzakkaru fatanfa'u dzikra. Yang mana dia ingin mendapatkan peringatan, fatanfa'u dzikra, sehingga peringatan itu bisa memberikan manfaat kepadanya. Maka kata Syekh Abdurrahman, hadhihi fa'idatun kabirah. Ini merupakan manfaat yang besar. Nah, bagaimana tidak? Hiyal maqsudah min bi'satir rusul. Karena itulah maksud dari diutusnya para rasul alaihimussalatu wassalam. Nah, untuk memberikan peringatan kepada umat, kemudian peringatan tadi disambut oleh umat. Ya, berarti tujuan tadi tercapai. 6. Wa wa'adha al-wa'ad, dan memberi peringatan orang-orang yang menyampaikan peringatan. Wa tadhkiril muzkirin, dan mengingatkan orang-orang yang memberikan peringatan. 6. Fa iqbaluka 'ala man jaa'a bi nafsihi muftaqiran lidzalik minka huwal aliq al wajib. Naam. Maka dengan engkau menerima terhadap kedatangannya yang terpanggil dengan dirinya, muftaqiran lidzalika minka, yang dia semata-mata ingin mendapat, betul-betul ingin mendapatkan manfaat darimu, wal aliqul wajib, maka itu lebih condong, lebih pantas untuk engkau hargai. Naam. Wa amma tasdiyaduka wa tu'riduka lil ghaniyyil mustaghni. Adapun melayani dan menawarkan orang kaya al-mustaghni, padahal dia tidak membutuhkannya. Alladzi la yas'al wa la yastafti, yang mana dia tidak ada keinginan padanya untuk kebaikan. Ma'atar kika man huwa ahammu minhu, padahal keinginan pada dirinya terhadap kebaikan tadi, maka engkau lebih mementingkan mereka dibandingkan kedatangan dia, kedatangan orang yang buta ini. Fa innahu la yambaghi lak, maka itu tidak sepantasnya bagimu. Fa innahu laisa alayka alla yazzakka, falau lam yazzakka falasta bimuhasib ala ma amilahu minasyarr. Maka kalaupun dia tidak mau membersihkan diri, engkau tidaklah dihisab atas perbuatan jahat yang dikerjakan. Artinya, engkau hanya berkewajiban untuk menyampaikan kepada mereka, selebihnya dikembalikan kepada mereka. Mereka mau menerima ataukah tidak. 6. Berdasarkan dari peristiwa ini, padalla ala hadza alqaida almasyhurah, adanya suatu kaidah yang masyhur yang telah dikenal. Apa kaidah itu? La yutrak amru ma'amru ma'lumin li amrin mauhum, wala maslaha muhaqqaqa li maslaha mutawahhima. Bahwa tidaklah boleh meninggalkan sesuatu yang sudah diketahui dikarenakan hal-hal yang masih diperkirakan. tidaklah boleh meninggalkan sesuatu yang sudah jelas, sudah pasti, sudah diketahui, karena masih mengharapkan sesuatu yang masih belum tahu, belum pasti. Maka kaidah menyatakan lebih engkau kedepankan mengurusi masalah yang sudah pasti dibandingkan masalah yang masih spekulasi. Dibandingkan masih masalah itu ditimbang-timbang apakah nanti jadi baiknya ataukah tidak. Dan tidak boleh meninggalkan satu kemaslahatan yang sudah pasti dan jelas hanya karena mengutamakan kemaslahatan yang masih bersifat dugaan. Nah, engkau terima kedatangan orang yang sesungguhnya dalam hatinya menginginkan kebaikan, mensucikan dirinya, seperti itu, sudah jelas, seperti itu, engkau jika layani akan menjadi baiknya, dibandingkan engkau menerima kedatangan mereka dengan diharapkan keislamannya, sementara mereka toh belum tentu mau untuk menerima Islam. Maka dalam satu kaidah kedepankan, pentingkan dia, enam, keberadaan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum dibandingkan engkau harus menerima mereka dan mengorbankan enam orang yang sesungguhnya dekat dan ingin mengambil pelajaran, peringatan darimu. Enam. Bisa dipahami? Nah, dari situlah para ulama mengambil suatu kaidah. Nah, la yutrak amru ma'lumin li amrin mauhum wala maslaha muhaqqaqah li maslaha mutawahhimah. Nah, وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. Dan sudah seharusnya lebih mengutamakan penuntut ilmu yang membutuhkan dan bersemangat memperolehnya dibandingkan memperhatikan orang-orang selain dari mereka. Nah, itulah kejadian peristiwa kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu yang dijadikan pelajaran bagi kita semua sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa mengambil pelajaran. Naam. Nampaknya yang bisa kita bahas sampai ayat yang ke-4 berkaitan dengan adanya waktu, insyaallah taala kelanjutannya pada waktunya biidznillahi taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.